حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد puji dan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini, untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari seluruh yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengingatkan kita, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia yang keluar di pagi hari, dia pada dasarnya menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya untuk sebuah kemerdekaan, dan ada yang menjual dirinya untuk sebuah kebinasaan. Hari-hari yang kita tempuh di dalam kehidupan kita di dunia ini sampai malaikat maut datang menjemput kita adalah hari-hari yang Allah takdirkan sebagai ujian, yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sebagai ujian hidup, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surah Ad-Dahr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari setes air yang bercampur. Kami uji dia. Kami jadikan dia yang mendengar. Kami jadikan dia orang yang melihat. Untuk kami uji. Dalam surat lain, dalam surat Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, mengetes kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Maka setiap hari seorang muslim harus paham bahwa hidupnya dalam ujian. Karena orang yang paham hidupnya dalam ujian, dia akan mawas diri, dia akan mempersiapkan. Persis begitu kita melihat siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, para santri ketika hendak berhadapan dengan yang namanya ujian, kita melihat mereka serius. Kita perhatikan mereka itu mengambil bekal, mempersiapkan segala sesuatunya untuk diuji. Nah, pada dasarnya kehidupan kita di dunia ini, mulai dari kita balik sampai kita dijemput oleh malaikat maut, semuanya ujian. Setiap hari kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari. Maka kita perlu jawaban, dan jawaban itu adalah amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapa di antara kalian terbaik amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menguji kita, Allah mentakdirkan adanya sesosok makhluk yang terlaknat karena kesombongan yang ia miliki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah, dia berjumpa langsung dengan Allah, dia bisa berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak pernah mau beriman kepada Allah dan sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu iblis sa'atullahi alaih. Dan semua kita tahu bahwa iblis adalah musuh kita, musuh manusia yang tidak kelihatan, dan itu lebih berbahaya daripada musuh yang nyata. Karena iblis akan menyerang kita dari arah yang tidak kita tahu, kita tidak mengerti, tidak kelihatan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, Allah tidak pernah memperingatkan kita tentang sesosok musuh. Allah tidak pernah memperingatkan kita dalam Al-Quran tentang sesosok musuh, melainkan sebagaimana Allah memperingatkan kita tentang permusuhan kita dengan syaitan, permusuhan kita dengan iblis, la'natullahi alaih. Berulang-ulang kali di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Hai manusia, jangan pernah kalian mengikuti jejak langkah syaitan. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Seperti yang kita katakan tadi, berulang-ulang Allah memperingatkan kita, innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu bagi kalian musuh yang nyata. Dalam ayat yang lain, musuh yang nyata. Jangan sampai syaitan menipu kalian. Kalian sangat bisa dan mampu menipu kalian. Berulang-ulang di dalam Al-Quran. Pertanda sinyal bahaya yang teramat dahsyat. Sinyal bahaya yang teramat hebat. Sehingga Allah peringatkan sedemikian berulang-ulang di dalam Al-Quran. Kalau bukan dahsyat, tidak akan mungkin Allah akan memperingatkan kita berulang-ulang. Permusuhan iblis kepada manusia bermula ketika iblis Allah usir dari surga. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, dengan sosok manusia yang sempurna, tidak sebagaimana yang diklaim oleh Darwin, orang kafir yang tidak mengerti Al-Quran, bahwa manusia diciptakan dari hasil sebuah evolusi dari jenis kera. Alhamdulillah, kita bukan bangsa kera. Allah ciptakan Nabi Adam dengan sempurna. Dan Allah ciptakan Nabi Adam dengan ilmu. Allah lebihkan dia dengan ilmu, sehingga akhirnya ketika para malaikat tidak sanggup menjawab, Nabi Adam menjawab dengan ilmu. Ketika kelebihan dan kemuliaan manusia yang diberikan ilmu melebihi malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ketika itulah kesombongan iblis kelihatan. Perintah Allah tidak pernah dia indahkan. Allah yang ia bertemu langsung dengannya, dia mengetahui Allah pencipta langit dan bumi, kekuasaannya, kehebatannya, keadilannya. Iblis tidak ambil peduli ini. Dia lebih dahulukan kesombongan dirinya. Dia berkata kepada Allah, Ma. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa yang tidak mau sujud itu hanya iblis. Kemudian Allah berkata kepadanya di dalam surah Al-A'raf, dimulai daripada ayat yang 11, berlanjut sampai beberapa ayat setelah itu, kaum muslimin dan muslimat bisa melihat di dalam Al-Quran sebuah kisah nyata yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran tentang kesombongan iblis dan permusuhan iblis dengan Bani Adam. Ketika Allah larang sujud, Allah perintahkan sujud, iblis mungkar, iblis tidak mau sujud. Allah bertanya, Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk? Kenapa engkau tidak mau sujud padahal saya yang perintahkan kamu untuk sujud? Saya pencipta langit dan bumi, pencipta dirimu. penguasa langit dan bumi yang maha adil, yang maha berkuasa, maha bisa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan dirimu, apa yang membuat kamu enggan sujud? Saya yang perintahkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban iblis, ana khairum min, untuk apa saya sujud? Saya lebih mulia daripada Adam. Kesombongan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik daripada dia, aku enggak pantas sujud kepadanya. Aku lebih hebat. Allah hukum iblis, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbiha, an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Keluar kamu dari surga. Enggak pantas bagimu untuk sombong di dalamnya. Karena itu bukan tempat untuk berbuat maksiat. Fakhruj, keluar kamu dari neraka, innaka minas saghirin. Kamu adalah orang-orang yang terhina. Iblis meminta sebuah permintaan kepada Allah. Qala amdirni ila yaumi ba'du. Ya Allah, tunjukkan, izinkan aku untuk hidup sampai hari berbangkit. Allah izinkan, qala innaka minal mundharin. Baik, kuizinkan kamu hidup untuk hari berbangkit, sampai kepada hari berbangkit. Dan di sini kelihatan liciknya iblis. Ketika telah dapat izin, baru dia sampaikan apa maunya. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dan ini kebiasaan orang-orang licik. Orang licik dia tidak mau sampaikan maksud dan tujuannya di awal. Dia akan meminta terlebih dahulu. Ketika dia sampai kepada titik yang dia inginkan, baru programnya berjalan. Karena engkau telah sesatkan saya, kata iblis kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah sesatkan dia, kata iblis. Bukan dia yang sombong, bukan sifatnya yang demikian angkuh kepada Allah, tapi dia klaim Allah yang telah menyesatkan dirinya. Dan ini banyak orang yang punya paham seperti ini. Na'udzubillah. Ketika dia berzina, ketika dia mabuk, ketika dia tidak taat kepada Allah, kenapa begitu? Ya beginilah takdir Allah. Beginilah Allah ciptakan saya. Na'udzubillah. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk berbuat keji, berbuat mungkar. Ini argumen iblis. Fabima aghwaytani, engkau telah sesatkan saya. Mereka-mereka yang menyandarkan maksiatnya kepada Allah, mereka-mereka yang menyandarkan maksiatnya kepada takdir, seolah-olah mereka mengklaim, saya mabuk, saya mencuri, saya koruptor, karena Allah mentakdirkan saya untuk menjadi yang seperti itu. Na'udzubillah. Allah tidak pernah menyuruh. Allah murka kepada orang-orang yang seperti itu. Allah telah larang kamu, tapi kamu yang bebal. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat yang masih terperangkap dalam jeratan-jeratan iblis, la'natullahi alaih. Dan ini argumen makhluk tersesat di dunia ini, yaitu iblis. Fabima aghwaytani, karena engkau telah sesatkan saya dari jalanmu. Kemudian iblis tabuh genderang perang. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan jauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan saya pasti akan datangi mereka untuk perangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Empat penjuru mata angin. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak temukan kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita kejadian yang dihadapi oleh Nabi Musa, manusia pertama, nenek moyang kita seluruhnya, karena begitu dahsyatnya perang yang dicetuskan oleh iblis bersama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Saya akan jauhkan mereka dari jalan yang lurus. Untuk itu saya akan serang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Setiap hari kita diserang oleh iblis dan bala tentaranya. Dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan dan kiri kita. Sementara musuh kita gak kelihatan. Bagaimana tidak? Kita akan selalu diperingatkan oleh Allah. Hati-hati, hati-hati. Jeratan-jeratan iblis untuk kalian itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hanya dia musuh kalian yang sangat nyata, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah menyebutkan permusuhan antara manusia dengan pemerintahnya. Allah tidak pernah menyebutkan permusuhan antara satu suku dengan suku yang lain. Allah tidak pernah menyebutkan sebuah permusuhan antara suatu ras dengan ras yang lain. Enggak pernah di dalam Al-Quran. Permusuhan Allah terangkan hanya manusia dan iblis, keturunan Nabi Adam dan syaitan. Menandakan perangnya lebih dahsyat dari seluruh perang yang ada di permukaan bumi ini. Perang dunia pertama dan kedua belum apa-apa dibandingkan dengan perangnya iblis bersama Bani Adam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wajib kita sadari ketika Allah memperingatkan kita berulang-ulang di dalam Al-Quran, ini sinyal-sinyal bahaya yang teramat dahsyat. Karena perangkap-perangkap iblis itu sudah bervariasi, beraneka ragam, yang telah disiapkan di depan kita, di belakang kita, di kanan dan kiri kanan kita. Kemanapun kita mengarah, di situ ada perangkap iblis. Kemanapun kita bergerak, di sana ada perangkap yang disiapkan oleh iblis untuk menjerat kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah peringatkan dengan demikian banyak di dalam Al-Quran, Rasulullah peringatkan di dalam hadis-hadisnya, tidak akan kita mawas diri. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dan membayangkan sesosok manusia, orang yang hidup, lahir dan hidup, tumbuh besar di sebuah kawasan para bandit. Kemudian dia belajar terus menipu, menipu, menipu, dan kerjaannya setiap hari adalah menipu, menipu, dan menipu. Terus dia jalani itu, penipuan demi penipuan setiap hari. Hidupnya seolah-olah hanya untuk menipu saja. Kerjaannya setiap hari bagaimana dia bisa menipu orang. Kalau orang ini sampai kepada usia 60 tahun, semenjak dari kenal dunia, dia tujuannya adalah menipu sampai umur yang 60 tahun, kira-kira berapa ahlinya orang ini menipu manusia? Dan berapa orang yang sudah tertipu, dan berapa jumlah manusia yang sudah ditipu oleh dia ketika usianya sampai kepada 60 tahun atau 65 tahun. Dan setiap hari dia berpikir bagaimana menipu orang. Setiap hari dia berpikir bagaimana menipu orang. Di saat dia berusia 65 tahun, dia akan menjadi penipu ulung yang tidak pernah tertandingi. Pasti ya, dalam kehidupan kita, kita bisa bayangkan itu. Ya, tidak pernah masa kasihan kepada orang ditipunya. Setiap hari dia mau nipu orang saja, mengeruk keuntungan dengan tipuan, dengan tipuan, dengan tipuan setiap hari. Sampai umur 65 tahun tidak pernah berhenti. Setiap hari menipu orang, dia akan menjadi penipu terulung di dunia ini. Kalau itu untuk kurun waktu 65 tahun, bagaimana dengan kurun waktu iblis dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai sekarang? Setiap hari kerjanya nipu orang. Sudah hitungan ribuan tahun iblis itu tujuannya nipu manusia. Sudah berapa jeratan yang disiapkan? Sudah berapa perangkap-perangkap untuk menyeret kaki-kaki orang-orang anak cucu Nabi Adam untuk kemudian dia seret kepada arus yang dia inginkan? Wallahi, iblis telah menciptakan miliaran tipu daya untuk manusia. Oleh karena itu, sangat-sangat kita harus perhatian, hati-hati. Ujian yang kita hadapi di permukaan bumi ini adalah ujian menghadapi tipu daya syaitan agar tidak terpengaruh. Akan tetapi untuk itu, Allah sudah siapkan juga tentara-tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan rasul-rasulnya yang termulia. Allah siapkan para ulama yang akan mengajarkan kepada manusia, ini adalah tipu daya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi Muhammad untuk menerangkan mana jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan seperti yang kita bicarakan pada malam tadi, jalan itu sedikit sebenarnya, mudah sebenarnya, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Jalan yang lurus sudah terangkat oleh Nabi Muhammad. Ini dia jalan menuju Allah di tengah miliaran tipu daya syaitan yang ada di kiri dan kanan jalan tersebut. Suatu hari Rasulullah menggambar sebuah jalan yang lurus, kiri dan kanan yang kemudian dibuat juga jalan-jalan. Kata Rasulullah, ini jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan ikuti jalan-jalan kiri dan kanannya. Karena jalan-jalan di kiri dan kanan itu di situ ada syaitan yang mengajak kalian untuk ke arah itu. Pertanda kepada manusia kaum muslimin, tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang berkata, kalaupun belum diajarkan Rasul, saya akan mengamalkan karena ini adalah jalan kebenaran. Tidak benar. Jalan yang tidak pernah diajarkan Rasul bukan jalan kebenaran. Karena Rasulullah yang mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Hanya ini yang lurus, enggak ada yang lain. Ikuti jalan ini, jalan yang telah kuajarkan ini. Nah, di sini butuh ilmu, kita butuh ilmu untuk mengetahui di mana jalan yang lurus tersebut, agar kemudian kita tidak terseret ke kanan, masuk ke dalam jeratan syaitan, ke kiri, masuk ke dalam jeratan syaitan. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun anda berada pada pagi yang berbahagia ini, seperti yang telah kita nukilkan di awal tadi, kita harus mawas diri setiap hari. Iblis tidak pernah putus asa, iblis tidak pernah kenal putus asa sampai malaikat maut menjemput seorang muslim dalam husnul khatimah. Tidak bisa syirik, dia akan ajak kita kepada yang bukan syirik, kepada maksiat. Tidak bisa maksiat besar, dia ajak kita kepada maksiat kecil. Tidak bisa maksiat kecil, dia tarik kita untuk melakukan suatu hal yang mubah supaya kita tidak beramal saleh. Di saat kita beramal, katakanlah dia kalah, kita beramal. Di tengah amalan ditipu kita bagaimana supaya amal kita tidak benar. Di tengah amal dia tipu kita bagaimana amal kita tidak ikhlas kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala, agar hasil daripada amal tersebut tidak kita dapatkan. Ketika kita berdiri, dia jerat kita. Ketika kita duduk, dia jerat kita. Ketika kita berbaring, dia jerat kita. Di dalam mimpi pun kita didatangi oleh dia. Alhamdulillah. Minasyaitan. Kita bersindung kepada Allah daripada syaitan. Untuk itu, saya ingatkan diri saya, kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun berada, sebagaimana Allah telah mengingatkan kita, musuh kalian itu adalah syaitan, musuh kalian itu adalah syaitan, musuh kalian adalah syaitan. Dan secara global, syaitan menyiapkan dua jalan kepada manusia. Secara global, sekali lagi, syaitan menyiapkan dua jalan. Karena dia tahu anak cucu Adam ini terbagi dua kelompok global, maka dia siapkan juga dua jeratan global. Iblis tahu, sebagaimana manusia tahu, di antara sekelompok manusia itu ada orang-orang yang tidak mau taat. Untuk taat itu berat, gak mau dia. Dia lebih senang khamar, dia lebih senang tidak jujur, dia lebih senang mencuri, dia lebih senang berbuat maksiat daripada beribadah kepada Allah. Nah, iblis siapkan perangkap-perangkap itu. Iblis hiasi jalan menuju ke arah itu. Iblis tipu manusia untuk senang kepada maksiat. Iblis tipu manusia sehingga manusia ada yang berpandangan maksiat adalah sebuah kemudaratan. Maksiat adalah simbol manusia yang tangguh. Maksiat adalah simbol seorang wanita teladan. Na'udzubillah min dzalik. Maksiat adalah simbol manusia masa kini. Terjemahkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang kita katakan ini. Di saat jilbab dimusuhi, sementara aurat dipajang sedemikian luar biasa. Di saat jujur sudah sulit menemukannya. Di saat orang berkata yang mencari yang halal saja sulit, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini adalah tipu daya syaitan atullah yang alim. Padahal masih banyak jalan yang halal yang ada di permukaan bumi ini. Kalau tidak begini, kita tidak bisa hidup di dunia. Siapa bilang? Masih banyak penguasa-penguasa yang jujur. Masih banyak pengusaha-pengusaha yang jujur. Dalam hal ini, pada musim haji yang kemarin, saya ingin sampaikan sebuah pengalaman berharga bersama salah seorang jemaah haji berasal dari negeri Palembang. Sebelum berangkat, saya sudah diwanti-wanti oleh salah seorang jemaah asal Palembang juga. Dia katakan hati-hati dengan bapak itu, tolong perhatikan dia, karena dia adalah gembong maksiatnya Palembang. Dia punya hotel, dia punya karaoke, dia punya tempat perjudian, apa saja jenis maksiat, dia sudah sediakan tempatnya. Bukan saja pelaku ya, tapi fasilitator. Dan dia katakan, saya menguruk keuntungan ratusan juta rupiah setiap bulannya daripada tempat-tempat maksiat tersebut. Tapi dia katakan, wallahi, demi Allah saya katakan, tidak ada yang senikmat menikmati uang halal. Kedua, sekelompok manusia iblis tahu mereka gemar taat dan tidak mau berbuat maksiat. Tidak mau, tidak gemar dia berbuat maksiat tersebut. Dia maunya ibadah kepada Allah. Dia tunduk dan mau tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis juga siapkan perangkap untuk orang ini. Enak saja, tidak akan dibiarkan oleh iblis. Dan perangkap yang disediakan oleh iblis tersebut, bagaimana orang yang tunduk dan patuh ini menjalankan sesuatu yang sebenarnya tidak mesti mereka jalankan, beribadah dengan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, sehingga hasil final daripada ibadah mereka nol, tidak diterima oleh Allah. Dijerat orang-orang yang taat, orang-orang yang mau tunduk, orang-orang yang mau patuh kepada Allah, agar merasa bahwa sesuatu yang bukan ajaran Rasulullah itu adalah ibadah, dan ke sana saya harus mengikut. Dia rajin, dia taat, dia berjibaku, tetapi di atas jalan yang bukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia juga ikut masuk ke dalam perangkap-perangkap iblis la'anatullah ya. Seperti yang telah disampaikan di dalam hadis yang sebelumnya, ada satu jalan lurus, jalan Rasulullah, ada jalan kiri dan kanan. Dia akan Rasulullah seolah-olah mengatakan kepada dia akan menyeret kita dari jalan yang lurus ini, jalan Rasulullah ini. Mengamalkan sesuatu yang pada dasarnya bukan dari Rasulullah. Karena iblis tahu bahwa menyalahi jalan Rasulullah tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena Allah sudah wajibkan kita untuk mengikuti Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, seluruh yang diperintahkan Rasulmu jalankan. Allah sudah turunkan Rasulullah SAW, Allah sudah utus Rasulullah untuk sebagai suri tauladan, untuk kita ikuti, untuk manusia teladani. Allah tidak akan terima teladan yang lain selain Rasulullah SAW. Allah tidak pernah mengakui seorang nabi selain Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Maka syariat ibadah hanya ibadah Rasulullah. Nah, iblis melihat sebagian orang taat, tidak mau maksiat, dia coba buat perangkap berikutnya. Dan tidak dia biarkan. Maka banyak juga manusia terseret. Syirik dikatakan tauhid, bid'ah dikatakan sunnah. Seolah-olah guru adalah nabi. Apa kata guru? Ya kata kita. Dan ini bagian daripada jeratan-jeratan syaitan yang harus kita waspadai. Di dalam kesyirikan, di dalam mengolah ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu kesyirikan, coba lihat, itu kelihatan jelas sekali. Kita mengenal, orang mengatakan ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Ilmu hitam dengan ini, dengan itu, dengan memperkosa, dengan membunuh. Ilmu putih dengan berzikir, beribadah, sembunyi di gua-gua, taat selama sekian puluh tahun, selama sekian tahun. Padahal dua-duanya jeratan iblis dan jeratan syaitan. Ilmu hitam jeratan syaitan untuk orang-orang yang mau berbuat maksiat, yang tidak mau tunduk dan patuh. Ilmu putih jeratan syaitan untuk orang yang mau taat, akhirnya mencari ilmu terbang, mencari ilmu berjalan di atas air, mencari ilmu bisa hilang, mencari ilmu kebal senjata tajam, digoda oleh syaitan. Ini jalan Rasulullah. Kamu dapatkannya dengan baca Al-Quran, kamu dapatkannya dengan puasa 40 hari 40 malam, kamu dapatkannya dengan berzikir ribuan kali. Padahal jeratan syaitan juga. Dan orang yang merasa di atas jeratan syaitan ilmu putih tadi, dia sulit untuk taubat karena dia merasa mendapatkannya melalui ilmu Rasul. Padahal kapan sih Rasulullah tahan bacokan pedang? Ribuan sahabat meninggal dunia di medan jihad, mendapatkan mati syahid. Kalau para sahabat dengan ilmunya bisa tahan pedang, gak akan ada yang mati syahid. Ya, dengan jampi-jampinya, dengan memang dihiasi oleh iblis. Dengan Al-Quran, dengan sebagian potongan Al-Quran, sebagian potongan zikir, dengan ibadah. Syaratnya kalau ilmu tahan pedang ini, kamu tidak boleh tinggalkan sholat wajib. Wah, berarti kan ilmu baik ini, ilmu hebat ini. Syaratnya aja tidak boleh tinggalkan sholat wajib. Nah, akhirnya orang rajin sholat wajib. Untuk apa rajin sholat wajib? Supaya ilmunya gak hilang. Akhirnya niat ikhlasnya daripada Allah tidak ada. Akhirnya dia beramal bukan untuk Allah, Allah tidak akan terima. Ini jeratan-jeratan syaitan. Dan banyak lagi jeratan syaitan kalau kita ingin berbicara dalam masalah itu. Tapi sekedar mengingatkan, saya merasa sudah cukup untuk pagi hari ini. Mengingatkan kita, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, dimanapun anda berada. Saya ingatkan juga diri saya sendiri, setiap hari kita akan berhadapan dengan perperangan iblis. Setiap hari kita berhadapan dengan jeratan iblis. Sampai mulai kita buka mata, sampai kita tutup mata lagi, kita berhadapan dengan iblis. Peperangan kita setiap hari dengan dia, sampai malaikat maut menjemput kita. Oleh karena itu Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Rasulullah ingatkan kita untuk istiqamah. Ketika sudah tahu jalan yang lurus, ikuti itu. Terus istiqamah di atas itu sampai datangnya malaikat maut menjemput kita. Semoga kita mampu untuk menghadapi musuh yang tidak kelihatan ini. Semoga kita bisa menghadapi jeratan dari empat penjuru mata angin ini. Dan senjata kita untuk melawan itu tidak lain tidak bukan adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jalan yang lurus yang telah diajarkan Rasulullah. Jalan yang lurus yang kita minta setiap hari di dalam kehidupan kita ketika sholat ihdinash shiratal mustaqim. Dengan itu kita lawan. Kita hanya akan bisa lepas dari jeratan-jeratan itu di saat kita mengikuti jalan yang lurus ini. Wallahu ta'ala alam. Begitu yang bisa saya sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga wejangan tersebut bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya dimanapun anda berada. Dan mungkin kita lanjutkan dengan jawab ya. Ya, jazakallahu khairan atas tafsirnya pada pagi hari ini, walaupun sedikit nampaknya memang sesuatu yang sangat-sangat mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan kita. Dimana saya jelaskan tadi bahwa memang kita seakan-akan memang sedang melaksanakan aksi, terutama di pagi hari. hari mau dibawa kemana dan apa yang akan kita jual, kepada siapa akan kita jual hidup kita, diri kita dan seterusnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang berhormati di mana berada berada, itu tadi sekilas tentang tausiah Ustaz dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah pada sesi selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dan tanya jawab. Oleh karena itu bagi Anda yang berada di luar studio, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 468106. Dan juga SMS Anda bisa kirimkan ke 0852-641-55346 dan mengetik 3 huruf di depan yakni UMM. Dan oleh karena itu telepon sudah ada yang masuk, kita juga sapa dulu untuk mengawali pertanyaan kita pada pagi hari ini. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ya? Baik, ya, silakan langsung ke atas ya. Kalau lah setan atau iblis itu musuh yang sangat sangat susah bertandingnya, maka apakah senjata yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa gunakan untuk memerangi iblis ini? Jazakallah khairan. Sebenarnya kalau antum lebih seleksi mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, antum tahu bahwasanya senjata kita itu hanya adalah jalan yang telah diajarkan Rasulullah. Ini senjata kita. Mengetahui mana jalan yang telah diajarkan Rasulullah, mana ilmu yang telah diajarkan Rasulullah, mana ibadah yang telah diajarkan Rasulullah, inilah senjata kita. Menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Ketika beliau jalan ke kanan, kita jalan ke kanan. Ketika beliau melangkah ke kiri, kita ikut melangkah ke kiri. Ketika beliau melompat, kita ikut melompat supaya kita tidak terjerat. Karena kalau Rasulullah belok ke kanan, di kiri ada jeratan syaitan. Rasulullah belok ke kiri, berarti di kanan ada jeratan syaitan. Ketika Rasulullah melompat, berarti dalam lompatan itu ada jeratan syaitan yang beliau lompati. Ini ilustrasinya seperti itu. Jadi bagaimana Rasulullah melaksanakan sebuah ibadah, bagaimana Rasulullah menjalankan kehidupan beliau di dunia ini, ilmu tentang itu, ilmu tentang sunnah tersebut adalah senjata untuk berhadapan dengan syaitan. Karena Rasulullah, hanya Rasulullah manusia yang telah direkomendasi selamat dari jeratan syaitan. Hanya Rasulullah satu-satunya. Abu Bakar tidak rekomendasi sebagai orang yang selamat dari jeratan syaitan. Tidak juga Umar, tidak juga Utsman dan Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Memang mereka adalah manusia-manusia termulia dalam generasi umat Islam, tetapi tidak ada rekomendasi mereka selamat dari jeratan syaitan. Karenatullah ya Allah. Tidak ada di antara mereka yang maksum. Jangankan lagi ustaz-ustaz kita sekarang, jangankan saya, Abu Bakar tidak direkomendasi sebagai orang yang selamat daripada jeratan syaitan. Yang selamat dari jeratan syaitan itu hanya para nabi dan para rasul, dan yang terutama di depan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk tidak ikut dalam jeratan syaitan, tidak terombang-ambing oleh tipu daya syaitan, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari bagaimana Rasulullah sallallahu hidup, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu, ikuti itu. Kalau kita untuk melihat ini jeratan syaitan, itu jeratan syaitan, mungkin enggak punya waktu kita. Tapi kalau seandainya kita fokuskan waktu kita untuk mengikuti mana jalan Rasulullah kemudian kita ikuti, kita otomatis terbebas daripada jeratan-jeratan tersebut. Tapi kalau setiap hari kaji, mana mengkaji, mana jeratan syaitan, mana jeratan, banyak sekali ribuan miliaran jeratan syaitan telah disiapkan kepada kita. Enggak cukup waktu kita untuk mengkajinya, tapi kita mengkaji jalan Rasulullah. Mengkaji jalan yang lurus, meminta kepada Allah jalan yang lurus. Setiap hari kita minta, ya Allah, banyak sekali jalan-jalan yang sesat, tunjukkan saya jalanmu yang lurus. Kita berkata begitu kepada Allah, ya Allah, saya ingin beribadah kepadamu, tolong saya untuk bisa beribadah kepadamu dengan benar. Jadi senjata kita itu adalah ilmu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya ilmunya, bagaimana Rasulullah, kemudian kita jalan di atas jalan tersebut, sudah bisa dipastikan kita selamat dari jeratan syaitan. Dalam sebuah tindakan tersebut, dalam ikhlasnya, dalam mutaba'ahnya. Tapi kalau seandainya ilmunya tidak kita miliki, bagaimana kita akan selamat? Orang yang tidak tahu ilmu tentang bagaimana Rasulullah dalam beribadah, dia akan tersesat. Dan orang yang sudah tahu ilmu bagaimana Rasulullah beribadah, Allah akan sesatkan dia dari jalan, maaf, syaitan akan sesatkan dia dari jalan lain. mungkin dia dapat. Tapi syaitan punya celah banyak. Dia datang dari kesombongan, dia datang dari keikhlasan, dia datang dari sifat ingin menang sendiri, debat ingin menang sendiri. Itu jilatan-jilatan syaitan. Padahal kaum muslimin diperintahkan berdiskusi untuk mencari kebenaran, berdiskusi dengan bukan dengan emosi, tapi dengan kelembutan. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, "Ma jadaltu ahadan, ma naqashtu ahadan illa tamannaitu an yakuna al-haqqu ma'ahu." Tidak pernah saya berdiskusi dengan seseorang, berdialog dengan seseorang, melainkan setiap berdiskusi itu saya sangat ingin kebenaran ada di dia. Supaya apa? Supaya saya salah. Ketika saya salah, saya kembali ke jalan yang benar. Niat Imam Syafi'i, tidak pernah kata Imam Syafi'i, saya berdialog, berdiskusi, kecuali saya sangat ingin, saya yang salah, yang benar dia. Supaya saya bisa meninggalkan seluruh kesalahan, supaya saya bisa lepas dari jeratan-jeratan syaitan yang ada dalam diri saya. Kita temukan sekarang orang berdiskusi, maunya dia yang menang sendiri. Ini jeratan syaitan. Kita berdiskusi untuk mencari kebenaran. Kita berdialog untuk menyampaikan kita kepada titik jalan Allah dan Rasulnya. Bukan untuk menang sendiri, bukan untuk menegakkan emosional kita, bukan untuk supaya kita diilukan, wah hebat kamu, wah begitu dan segala macam. Tidak. Syaitan datang dari arah itu. Syaitan juga datang dari arah maksiat. Syaitan juga datang dari arah ini. Dia tahu ilmunya, tapi dia tidak amalkan. Dia tahu ilmunya, tapi malas untuk mengerjakan. Dia tahu ilmunya, tapi tidak pernah mau menasihati orang, mengatakan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Ini jeratan syaitan, banyak sekali jeratan syaitan. Jadi jalan terbaik adalah bagaimana kita mengetahui jalan Rasulullah SAW. Bagaimana jalan hidup Rasulullah, jalan yang lurus itulah yang harus kita ikuti. Sebenarnya kita minta setiap hari, seperti yang saya katakan di awal tadi, setiap hari kita meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurusmu. Dalam ilmu berbeda pendapat, dalam ilmu, dalam masalah, bagaimana kita berselisih faham dengan orang, Rasulullah ajarkan jalannya. Bagaimana kalau kita dimaki orang, Rasulullah ajarkan jalannya. Semuanya Rasulullah ajarkan. Nah, bagaimana kita bisa istiqamah di atas jalan tersebut? Hanya itu jawaban yang bisa saya berikan. Iya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin yang bisa menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya terima telepon berikutnya, saya ambilkan pertanyaan lewat SMS datang dari 08 13 642 29 sekian. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, apa perbedaan dan persamaan jin, syaitan, iblis, dan bagaimana cara perlindung dari hal tersebut? Ya. Kita mengenal tiga jenis makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, manusia, yaitu kita. Dan yang ketiga, jin. Secara kuantitas, malaikat adalah makhluk yang lebih banyak. Kemudian jin, baru kemudian kita, jenis manusia. Dan hanya kita kenal tiga kelompok ini. Kita tidak kenal adanya kelompok lain. Kelompokan makhluk Allah hanya tiga: malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Iblis, bagaimana Ustaz? Iblis dari kelompok jin, dari makhluk jin, dari bangsa jin. Bukankah iblis sudah kita sebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi? Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Yang diciptakan dari api oleh Allah dari makhluk apa? Makhluk jin. Jadi iblis itu dari kalangan jin. Dalam ayat yang lebih jelas di dalam surah Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala terangkan, illa iblis kana minal jin fasaqana bi rabbih. Semuanya sujud kecuali iblis, dia dari berasal dari kelompok jin, dia ingkar, dia kafir dari perintah Rabb-nya. Jadi Allah tegaskan bahwa jin itu adalah iblis itu dari jin. Jadi dia masuk kelompok jin, masih masuk dalam kelompok yang ketiga tadi. Tiga kelompok yang kita sebutkan tadi. Tidak keluar dari sana. Tinggal lagi syaitan. Iblis, jin, syaitan dari pertanyaannya ya. Iblis, jin, syaitan. Jin, makhluk besar. Komunitas besar. Lebih banyak daripada manusia dia. Umurnya lebih panjang daripada manusia. Iblis masuk, tinggal syaitan. Syaitan apa Ustaz? Syaitan adalah setiap yang kafir kepada Allah, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Itu syaitan. Jadi syaitan bukan nama sebuah kelompok, komunitas, makhluk, tidak. Karena syaitan itu sebenarnya maknanya orang yang terlaknat. Dari kata-kata bahasa Arab, asalnya dari mufradat syaitana yashtunu, artinya jauh. Dan syaitan orang yang jauh dari rahmat Allah, orang yang terhindar dari rahmat Allah, orang yang tidak pernah dirahmati oleh Allah, itu syaitan. Jadi siapa saja, baik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, yang punya tipe jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, terlaknat, dia adalah syaitan. Dalam surat Al-An'am, kalau saya tidak silap, Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita tentang musuh-musuh dakwah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli wurura. Begitulah kami telah takdirkan untuk setiap nabi ada musuh-musuh daripada syaitan jin dan syaitan manusia. Jadi ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Sebahagian mereka memberikan wahyu-wahyu kepada sebahagian yang lain, memberikan masukan-masukan kepada sebahagian yang lain. Jadi Allah terangkan ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Berarti syaitan ini bukan makhluk tertentu, tetapi dia sebahagiannya dari jin, sebahagiannya dari manusia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, syaitan lebih banyak dipakai untuk jin yang jahat dibanding daripada manusia. Dalam Al-Quran lebih banyak, lebih dominan Allah mengarahkan kata-kata syaitan itu untuk jin. Allah katakan syaitan itu untuk pengikut-pengikut iblis, laknatullahi alaih. Ya, tetapi pada dasarnya syaitan itu bisa saja berasal dari manusia dan bisa saja berasal dari jin. Tapi dari jin lebih banyak. Dari jin lebih banyak. Oleh karena itu Allah sebut dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Iya, seperti tadi jawaban dari Ustaz, dan mudah-mudahan bagi penanya lewat SMS pun mudah-mudahan masih juga tetap bergabung bersama kita sehingga bisa mendengarkan jawaban yang barusan disampaikan oleh Ustaz dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, untuk melanjutkan pertanyaan pada pagi hari ini, saya coba untuk surat telepon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana nih Pak? Dengan Abu Faiz di Pondok Asri. Pondok Asri, ya silahkan Pak. Begini Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering menemukan bahwa di negeri ini yaitu tentang ajaran tasawuf. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tentang ajaran tasawuf itu? Demikian aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi? Baik. Yang saya muliakan, kalau kita mengkaji ajaran itu, maka butuh waktu seminggu lebih. Kita buka bukunya, kita buka referensinya, kita buka dari mana, apa saja bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan, dan dari mana saja titik-titik kesalahan yang terjadi. Itu panjang sekali, panjang sekali. Ulama kita mengarang kitab yang sangat banyak. Intinya saya hanya mengatakan bahwa ajaran tasawuf tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan cari kata-kata tasawuf di dalam Al-Quran. Silakan cari kata-kata tasawuf di dalam hadis. Tidak akan pernah kita temukan. Tidak akan pernah. Tetapi kata-kata sunnah sangat banyak sekali. Kata-kata mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, beraneka ragam. Banyak sekali dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikuti, ittiba'. Tapi kata-kata tasawuf tidak pernah kita temukan, ya. Dan tidak pernah kita dengar Rasulullah, tidak pernah kita dengar Abu Bakar, Umar dan Uthman, hai kaum muslimin, marilah kita menjadi orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Tidak pernah kita dengar sama sekali. Tidak akan, mereka tidak akan bisa datangkan argumen bahwa ini ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, dari sisi kata-kata saja. Kemudian dari sisi amalan, memang mereka sholat, memang mereka zikir, memang mereka beribadah, tapi syaitan jerat dalam jeratan yang tadi, ya. Kita seyakini bahwa mereka juga ingin tunduk, ingin patuh, ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kan tapi syaitan jerat mereka dari sisi ketaatan tersebut. Diajarkan mereka hal-hal yang tidak pernah diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermalam 20 malam dalam kelambu dengan zikir khusus, dengan zikir ribuan ini ribuan itu. Ketika mereka merasa menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dengan zikirnya, ketika itu syaitan semakin bergembira, kamu sudah berasa menjadi orang saleh, bukan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin menjadi orang saleh dengan jalan tidak mau menimbulkan sifat binatang di dalam dirinya, kemudian mereka mengatakan bahwasanya di antara sifat binatang itu adalah buas, memakan manusia bangsa yang lain, maka tidak mereka haramkan, mereka tidak mau makan yang berdarah, tidak mau makan daging ayam, tidak mau makan ikan. Tidak tahukah mereka bahwa Rasulullah makan unta? Lalu dari mana asalnya ini? Ketika kita lihat, kita kaji, kita telaah, kita seleksi, ternyata dari kaum-kaumnya Hindu malahan yang seperti itu, Buddha yang menyendiri, menyepi, hanya makan pohon-pohon, buah-buah, hanya makan sayur-sayur, katanya makan yang berdarah ini akan menimbulkan sifat binatang. Dari sana ternyata kita temukan, kita lihat yang beramal seperti itu, yang ingin mensucikan dirinya tapi tidak mau makan yang berdarah. Rasulullah kalau mau pergi berperang sama-sama sahabatnya itu sengaja digiring unta. Untuk apa? Untuk disembelih. Setiap tahun umat Islam punya ibadah yang luar biasa setiap tahunnya, menyembelih binatang sebagai syiar. Di Mekah mereka menyembelih dengan hadi, di selain Mekah mereka menyembelih dengan kurban. Kan yang dijatuhkan itu adalah makhluk-makhluk terbesar, unta, sapi, begitu. Jadi banyak hal ya sebenarnya. Waktu tidak mungkin, tidak mungkin kan kita, dan itu mungkin butuh majelis khusus, butuh sebuah peninjauan, karena memang pada akhirnya kita tidak berani mengatakan, tidak bisa mengatakan begitu saja ini salah, tidak mungkin tanpa kita datangkan argumentasinya seperti apa salah, di mana letak penyelewengannya, agar kaum muslimin paham. Begitu kita katakan ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, orang akan berkata, ah kamu aja yang benar. Tapi kita harus berbicara dengan ilmu, dengan bukti, dengan argumen, dengan dalil. Bahwasanya begini, di sini amalannya seperti ini. Tidak loh, Rasulullah begini mengamalkannya. Makanya ini agak menyeleweng. Di sini ada benarnya, di sini. Dan perlu kita ketahui, ini nasihat kita ya, kepada seluruh kawan-kawan, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Siapapun berada pada jalan yang tidak diajarkan Rasulullah, mereka mesti memiliki sebahagian jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah fitqah itu yang mutlak semuanya salah, tidak ada. Kelompok-kelompok dalam agama Islam yang dikatakan oleh Rasulullah itu, mereka memiliki sebagian kebenaran. Dan ini juga bahagian daripada jeratan syaitan, sehingga mereka berargumen dengan sebagian kebenaran yang ada pada mereka untuk membenarkan sebagian kebatilan yang ada pada mereka. Tidak satupun kelompok dalam agama kita yang dia memiliki kebatilan mutlak 100%, enggak ada. Kemutlak 100% itu iblis yang punya. Tetapi iblis juga punya kebenaran. Dia mengakui Allah itu sebagai Rabb-nya. Dalam Al-Qur'an sudah diterangkan, Rabbi. Iblis itu memanggil Allah dengan kata-kata Rabb, wahai Rabb yang menciptakan saya, wahai Rabb yang telah memberi saya rezeki. Arti Rabb itu yang telah menciptakan, yang telah mengatur hidup. Dan iblis ketika minta tangguhkan hari akhir, tangguhkan umurnya, minta kepada Allah, tidak minta kepada yang lain. Ini iblis itu punya punya sisi kebaikan. Gitulah, punya sisi kebenaran yang maksud saya. Jadi tidak ada yang ya di dunia ini kelompok Islam, aliran Islam atau sempalan-sempalan dalam agama Islam yang salahnya itu mutlak 100% itu enggak ada. Tetapi mereka punya sisi baik, mereka punya sisi kebenaran, maksud saya, dan sisi kebenaran itu yang dimanfaatkan oleh iblis Allah untuk menarik diri kepada sisi kesalahan. Contoh, orang yang ingkar kepada takdir, mereka mengatakan tidak ada takdir di permukaan bumi ini. Pekerjaan manusia itu bukan takdir Allah. Ini jelas kebatilan. Tapi lihat bagaimana mereka berargumen, supaya kita tahu bahwa dari kebaikan iblis jerat mereka untuk melakukan sebuah kesalahan. Kata mereka begini, lihat argumen mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha adil. Allah tidak akan pernah menzalimi seseorang. Allah tidak akan pernah azab seseorang itu kalau orang itu tidak salah. Ini sisi baiknya nih. Ini sisi benarnya nih. Dia masih berbicara benar nih, netral ini. Dia masih siratal mustaqim ini. Lalu kemudian iblis tarik dia untuk sisi salah dia. Oleh karena itu, ketika Allah tidak pernah menzalimi seseorang, Allah tidak pernah azab seseorang, kalau bukan karena kesalahan dia, maka orang-orang yang masuk neraka karena kesalahan dia, bukan karena takdir Allah. Karena kalau kita katakan karena takdir Allah, berarti Allah yang menyuruh dia berdosa. Ketika Allah azab dia di neraka, Allah azab seseorang karena Allah yang memaksa dia untuk berbuat maksiat. Maka tidak bisa kita yakini seperti itu. Kita harus yakini bahwa pekerjaan manusia tidak takdir Allah. Perbuatan manusia di permukaan bumi maksiat bukan takdir Allah. Tidak ada takdir dalam pekerjaan manusia. Nah, masuk ke dalam sisi kebatilan. Dia mulai dari sisi kebenaran. Itu yang saya maksud. Ini bagian daripada jeratan syaitan dan harus kita pahami. Jadi tidak boleh kita itu kalau kita mesti hati-hati. Ya tidak bisa kita mengatakan sebuah kelompok itu sesat semuanya. Tidak, ada sebagian kebaikan. Tetapi yang kebahagiaan yang ada pada mereka itu jalan yang kemudian ditempuh oleh syaitan untuk kemudian menarik gitu, dia ke jalan yang tidak baik. Ya. Dan kita tidak akan pernah setuju dengan seluruh kebaikan yang tidak, seluruh kesalahan yang berefek daripada sebuah kebaikan. Dan seluruh kebaikan yang ada Rasulullah sebagai suri tauladan utama. Jadi perlu kita sadari itu. Nah, kadang orang bertanya, orang memahaminya begini. Itu kan zikir, itu kan sholat, itu kan puasa. Kok gak boleh ya? Padahal Rasulullah tidak pernah zikir sampai 10.000. Mereka zikir sampai 10.000. Sisi baiknya itu zikir. Pemahaman zikirnya tadi. Zikir memang Rasulullah berzikir. Sisi benarnya di situ. Tapi kemudian ditarik. Zikirnya sampai sekian puluh ribu. Zikirnya sampai... Allahu Akbar juga. Subhanallah. Alhamdulillah yang dia baca. Subhanallah. Alhamdulillah. Akbar itu zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ditarik. Dari subhanallah itu ditarik kepada hal yang lain. Sehingga sering orang awam sulit untuk memisahkan. Kok gak boleh ya? Subhanallah kok gak boleh ya? Alhamdulillah kok gak boleh ya? Allahu Akbar kok gak boleh? Masalahnya bukan begitu Pak. Ibu yang saya muliakan, dimanapun Anda berada. Masalahnya harus subhanallah, harus alhamdulillah. Tapi bilangannya seperti yang telah diajarkan Rasulullah. Jangan kemudian tambah-tambah. Jangan kemudian ditargetkan sekian ratus ribu. Jangan kemudian ditargetkan. Begitu yang saya maksud, dari sebuah titik kebenaran ditarik kepada titik kebatilan. Nah, ini jeratan syaitan yang mesti kita pahami. Dan kita juga mesti sadari bahwasanya butuh ilmu untuk diterangkan kepada mereka-mereka yang terjerat ke dalam ibadah-ibadah yang bukan diajarkan Rasulullah, karena sulit bagi mereka menerima Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah enggak boleh dibaca. Pada dasarnya kita bukan tak boleh membaca Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, boleh. Tapi lakukanlah dengan cara Rasulullah. Bukan tidak boleh membaca, bacalah oleh kalian. Kami perintahkan, kita perintahkan untuk baca, tapi dengan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ciptakan metode-metode baru. Jadi ini sebagai tambahan daripada pertanyaan tadi, dan kita kembalikan kepada pembawa acara. Iya, jazakallahu khair atas jawabannya dan mudah-mudahan dari gambaran singkat tentang apa yang ditanyakan tadi bisa memberikan masukan yang berharga bagi penanya khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Baik, kaum muslimin dan jemaah dengan berada-berada yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kami terima telepon lagi, saya coba ambilkan pertanyaan lewat SMS dan mohon bersabar bagi yang pilih yang menghubungi lewat telepon. Di sini datang dari 0813-724-10-sekian-sekian-sekian. Pertanyaannya, apakah sifat marah dan tidak sabar itu termasuk jahatan iblis? Terus bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Sifat marah, tidak sabar, itu adalah tabiat seorang manusia. Manusia menemukan di dalam dirinya ada sifat marah. Manusia menemukan di dalam dirinya sebuah tindakan tidak sabar. Emosi itu ada dalam jiwa manusia. Kemudian emosi tersebut akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Emosi yang kita semua punya bakat emosi ini. Itu ada di dalam jiwa dan sanubari kita, dalam fitrah kita sebagai manusia. Seluruh manusia bisa marah. Tetapi kalau marah, marahlah yang wajar. Kalau marah, marahlah yang tidak berbau maksiat. Kalau begitu, ketika Anda emosi kemudian Anda arahkan dengan emosi yang benar. Rasulullah juga marah, tapi marah ketika hukum Allah dipermainkan. Rasulullah juga marah ketika orang masih coba berutak-atik hukum agama Islam. Ketika sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta, "Wahai Rasulullah, wanita yang akan dipotong tangannya ini dari kalangan terhormat. Dari Bani Makhzum. Kalau dia dipotong tangannya, bukan dia saja yang menelan aib keluarganya, familinya." Jadi gimana Rasulullah? Berarti aib bukan untuk wanita ini saja. Kita juga memberikan aib kepada keluarga. Begitu. Rasulullah marah sallallahu alaihi wasallam, tapi marah di atas kebenaran. Rasulullah katakan dengan kalimat yang tegas yang menjadi simbol keadilan umat Islam, "Lau annata Fatimah bin Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah anak Muhammad yang mencuri, saya akan potong tangannya. Marah ketika hukum Allah dipermainkan. Marah ketika syirik dilakukan. Marah ketika maksiat merajalelanya kemarahan. Allah, kemarahan itu ada, tapi di jalan yang benar. Kalau kita marah dalam sesuatu hal, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk berta'awudz. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena emosi yang timbul itu akan dimanfaatkan oleh syaitan laknatullahi alaih untuk membuat kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka marah pada dasarnya tidak maksiat, tetapi efek yang ditimbulkan oleh marah itu jeratan syaitan. Ketika kita mulai mencaci maki, ketika kita mulai menempeleng, memukuli, ini yang terlarang, mencaci makinya, ini yang terlarang, memukulinya itu. Menzalimi, memfitnah, akan timbul. Ketika seseorang emosi, dia tidak bisa menguasai dirinya. Oleh karena itu, ketika marah timbul, belum lagi terjerat dalam maksiat. Rasulullah ajarkan cepat, begitu kamu marah, isti'adah, berta'awudz kepada Allah. Kemudian ada sunnahnya, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kemudian kalau kita marah dalam keadaan duduk, kita berbaring. Jangan balik. Ketika emosi berbaring, langsung duduk, langsung bangkit. Wah, udah. Ini insya Allah jadi ini. Kalau begini. Tapi begitu kita berdiri, timbul rasa emosi kita berdiri, ta'awudz, duduk. Kalau dalam keadaan duduk, emosi kita bangkit, berbaring. Terus lo ajarkan begitu. ya. Dan semoga kita bisa menguasai diri kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, pada dasarnya marah itu adalah tabiat seorang manusia, tapi efek daripada marah itu adalah jeratan syaitan. Maka jangan sampai emosi kita menuntun kita dan menggiring kita, dan kita digiring oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendalikan emosi kita, kontrol emosi kita. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan kayaknya ini memang bagus untuk kita semuanya. Kayaknya kita memang punya potensi untuk marah juga. Ya, baik teman-teman, dimanapun Anda berada, masih kami tunggu Anda di 468106, dan masih ada beberapa menit ke depan kita akan teruskan pertanyaan kita. Dan satu bang untuk namanya potensi yang sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Ya, Pak Betul. Oh iya, silahkan Pak. Begini Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz ya. Kalau memang Rasulullah tersebut tidak ada dan Rasulullah, toh kita lihat Rabi'ah itu bagaimana. Lalu kita lihat wali-wali kita, Sunan Kalijaga atau Syekh Jenar, itu kan mereka makin tersawuf. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz. Bapak, memang sangat masyhur di dalam ilmu dan sejarah-sejarah tasawuf nama Rabi'ah Adawiyah, sangat masyhur di dalam pemahaman tasawuf para wali-wali yang datang ke Indonesia dengan mengajarkan syariat Islam, mengajarkan kepada umat agama Islam, dan Islam masuk dari mereka, dari arah mereka. Islam kembangkan Indonesia, Allah kembangkan agama Islam di Indonesia melalui jalan mereka. Dan yang kita ketahui ya Pak ya, yang kita ketahui mereka itu adalah berfahamkan tasawuf. Jawaban saya adalah, Bapak, tuntunan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jasa seseorang kepada kita tidak membuat kita kemudian harus ikut sesuatu yang pada dasarnya bukan jalan Rasulullah yang ada pada mereka. Kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah, kamu harus ikuti Wali Songo, tidak. Kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah, ikuti Abu Bakar, tidak. Maksudnya Abu Bakar misalnya dalam pribadinya, bukan Rasulullah begitu. Kita tidak pernah mendengar Al-Quran berbicara ikuti Rabi'ah Adawiyah. Kita tidak pernah mengikuti, melihat, mendengarkan Al-Quran berbicara ikuti Imam Syafi'i. Mutlak Imam Syafi'inya, A kata Imam Syafi'i, A kata kita, B kata Imam Syafi'i, B kata kita, itu tidak ada. Meskipun perintah untuk mengikuti para sahabat secara umum ada, perintah untuk mengikuti para ulama yang berada di sunnah Rasulullah SAW ada, tapi bukan mutlak personnya begitu loh, yang saya maksud itu. Ya, sehingga kita jadikan Imam Syafi'i, kita jadikan Rabi'ah Adawiyah, kita jadikan Wali Songo, A kata Wali Songo, A kata kita, B kata Wali Songo, B kata kita. Alhamdulillah, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Islam masuk ke bumi pertiwi melalui jalan-jalan mereka, melalui tangan-tangan mereka. Tetapi kemudian setelah sampai kepada kita ilmu, begini Rasulullah, begini Rasulullah, dan kita lihat itu bertentangan. Kok bertentangan ya dengan apa yang diajarkan Wali Songo? Lalu kita akan dihadapkan kepada dua pilihan. Akankah jalan Rasulullah yang akan kita ikuti, ataukah jalan orang yang berjasa membawa agama Islam ke bumi pertiwi? Ini pertanyaannya ada di sini. Lalu jangan kita kemudian kita memfigurkan seseorang. Segala sesuatu dari figur itu harus kita ikuti. Tidak. Yang hanya dan wajib dijadikan hal yang seperti itu Rasulullah. Jauh lebih mulia daripada Wali Songo adalah Imam Syafi'i. Jauh lebih mulia daripada Wali Songo adalah Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, dan banyak sekali imam, Imam Abdullah bin Abbas. Jauh lebih mulia daripada mereka. Generasi-generasi yang generasi awal kaum muslimin yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang terbaik. Tetapi mereka semuanya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam semuanya mengatakan kepada kita, kalau ada yang salah dari saya, menyalahi hadis Rasulullah, tinggalkan pendapat saya, tinggalkan apa yang saya ajarkan, ambil syariat Rasulullah SAW. Kalau bertemu oleh kalian hadis yang bertentangan dengan apa yang saya ajarkan, tinggalkan, ambil hadis Rasulullah SAW. Begitu Imam Syafi'i yang kita muliakan, yang kita hormati, Imam Syafi'i yang mazhabnya kita ikuti, banyak kita ikuti di Indonesia ini, benar. Tapi beliau mengajarkan kepada kita semua jalan yang lurus, di mana kita wajib hanya taklid, hanya patuh, tunduk dan taat kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh yang kita temukan dari Wali Songo, dari Rabi' Adawiyah, dan katanya Ibrahim bin Adham juga adalah sufi, katanya Rabi' bin Khaitham juga adalah sufi. Jadi tuntunan kita hanyalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kita ajak, saya mengajak diri saya dan bapak, tolong kita sudah ada referensi tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir jawaban kita adalah apa yang disampaikan oleh Wali Songo tinggal sejarah. Kemudian kita tidak mempunyai referensi yang sangat otentik tentang bagaimana dan apa yang mereka ajarkan. Andai kita mempunyai referensi itu, kita bisa baca sebenarnya benar atau tidak ini yang diisukan oleh orang tentang Wali Songonya, tentang ilmu kebalnya mereka, tentang ilmu mereka terbang di atas di angin, tentang ilmu mereka terbang dari pohon ke pohon, dari ranting ke ranting, benar nggak ini? Karena seolah-olah dalam manusia-manusia yang logis itu tidak masuk akal. Dan dalam ilmu keimanan tidak masuk akal orang yang bisa sholat itu bisa terbang. Tidak masuk akal. Karena Rasulullah yang paling hebat sholatnya, Rasulullah nggak bisa terbang. Kecuali pakai buruk. Nggak tahu ya kalau ada buruk kepada para Wali Songo, kita nggak tahu. Dan akidah kita tidak menyetujui itu. Jadi banyak hal yang mesti harus diselidiki untuk sampai kepada titik otentik bahwasanya ini benar ajaran-ajarannya para Wali Songo gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengklaim sebenarnya 100% itu ajaran mereka, juga tidak bisa kita klaim 100% karena kita tidak punya bukti otentik untuk itu. Ya, jadi pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, kita hanya diperintahkan oleh Allah, ma'atakum rasuluh fakhudhu, apa yang telah diajarkan oleh Rasul kalian ambil, wa manahakum anhu fantahu, apa yang telah diajarkan oleh Rasul kalian tinggalkan. Tidak pernah ada yang lain. Umat tidak pernah disuruh untuk taklid kecuali kepada Rasulullah. Umat tidak pernah disuruh patuh dan taat kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kita muliakan, kita muliakan. Orang kita hormati, kita hormati. Tapi kalau kita bertemu dari ajaran yang kita temukan hadis Rasulullah yang bertolak belakang daripada itu, maka seharusnya seorang muslim Rasulullah. Jadi tanpa menghilangkan rasa hormat kita kepada para ulama. Karena para ulama juga yang mengajarkan kepada kita cara hidup seperti ini, cara beragama seperti ini. Seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya mengajarkan begitu kepada kita cara beragama seperti itu. Kalau ada yang salah dari diri saya, jangan ambil. Kalau ada yang melenceng dari diri saya, jangan ambil. Kembali kepada jalan yang benar. Karena mereka semua sadar diri mereka tidak 100% benar. Mereka semua sadar bahwa mereka manusia, terjerat ke dalam khilaf, terjerat ke dalam emosi, terjerat ke dalam ilmu kebodohan. Semua kita punya. Lebih-lebih saya, Imam Syafi'i menyadari hal itu. Lebih-lebih saya juga bisa terjerat. Oleh karena itu saya tidak pernah mengajak kaum muslimin ikuti pendapat saya, enggak. Ikuti pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, jazakallah khair atas jawabannya, dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, masih ada beberapa menit ke depan dan kayaknya mungkin satu atau maksimal dua pertanyaan akan kita sambut lagi. Kalau sebelum saya terima telepon yang masuk, saya coba ambilkan pertanyaan lewat SMS. Di sini pertanyaannya datang dari 08137236 sekian. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kelompok Islam supaya mengarah ke Kajazatul Wahid? Ini mungkin untuk merealisasikan sebuah persatuan gitu kali ya. Itu aja pertanyaan yang paling. Ingin membentuk semua umat Islam bagaikan satu tubuh. Bagaikan sebuah jasad. Dan yang dimaksudkan itu seluruh umat Islam di dunia ini. Ini suatu hal yang bisa kita katakan Rasulullah mengatakan itu tidak mungkin sekarang ini. Karena di dalam hadis kita menemukan Rasulullah SAW mengatakan kalian akan terpecah belah. menyatukan seluruh umat Islam di atas seluruh dalam satu pemahaman, dalam satu arus, dalam satu jalan. Dalam hadis Rasulullah katakan kalian akan berpecah belah. Kita bukannya setuju terhadap pecah belah, enggak setuju kita. Tetapi Rasulullah yang mengatakan kalian akan begitu, kita mau apa? Jadi kalau yang diinginkan oleh Bapak yang bertanya melalui SMS yang saya muliakan, yang saya hormati, bagaimana cara menyatukan umat Islam ini seluruhnya? Saya enggak bisa. Saya enggak bisa jawab. Karena yang saya temukan di dalam hadis sebagai bukti kerasulan, Nabi Muhammad menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan di antara gambaran Rasulullah itu, kalian akan berpecah belah, berbeda-beda, berkelompok-kelompok. Bahkan lebih dahsyat lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadisnya, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu pertama kali dimulai asing dan nanti di akhir zaman akan dianggap asing juga sebagaimana dia dimulai pertama kalinya. Malah yang benar menjadi terasing gitu loh, Pak. Yang benar akan menjadi suatu hal yang sedikit. Sehingga karena sedikitnya pengikutnya, sedikitnya orang yang berjalan di atas itu, mereka dianggap asing oleh masyarakatnya. Jadi bagaimana sunnah akan memimpin seluruh dunia ini? Kita tidak akan mempunyai satu sistem untuk menyatukan umat kecuali sistem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mempunyai suatu sistem untuk mempersatukan umat kecuali sistem yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk hal ini kita berdakwah. Bagaimana umat kembali kepada Rasulnya? Bagaimana umat kembali mengikuti Rasulnya? Dan kita sadari, sekuat apapun kita berdakwah, sehebat apapun kita berdakwah, Rasulullah sudah katakan, kalian akan terpecah-pecah. Jadi kalau ada yang mencoba untuk menyatukan, tapi bukan di atas jalan Rasulullah, menyatukan di atas sebuah parpol, menyatukan dalam sebuah wadah-wadah yang lain, menyatukan dalam sebuah misi-misi begini dan begitu, kita harus begini, kita harus begitu, tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa. Karena satu-satunya jalan untuk bersatu adalah jalan Allah dan Rasulnya. Umat dahulu bersatu di zaman Rasulullah karena mereka betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Makanya mereka bersatu. Jadi sekali lagi, tidak ada satu jalan. Tidak ada satu jalan kalau pertanyaannya itu umat seluruh zaman. Umat seluruh yang ada di zaman kita ini bersatu di atas satu jalur. Maka itu suatu hal yang sangat berat. Dan apa yang kita temukan di dalam hadis menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk itu. Oleh karena itu kita tidak pernah memerintahkan, diperintahkan oleh Rasulullah, kalian itu apa? Kalian itu mesti membentuk sebuah persatuan universal seluruhnya dalam agama Islam. Enggak kita temukan. Tapi yang kita temukan ikuti jalan Rasulullah. Walaupun kamu sendiri, kata Rasulullah, wa in kunta wahdak kepada Abdullah bin Mas'ud, ikuti jalan yang benar. Meskipun kamu harus beruzlah, meskipun kamu harus menggigit akar-akar pohon untuk mempertahankan kebenaran yang ada padamu, karena kamulah jamaah Islam itu. Jadi sangat sulit mempertemukan sesuatu yang tidak bisa bertemu. Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan kalian akan berpecah belah, kalian akan berkelompok-kelompok, kemudian kita berusaha untuk mencari semua titik temu dari seluruh yang ada, bagaimana kita akan menyatukan suatu hal yang sudah bertolak belakang? Jadi perpecahan tidak mungkin kita hindari, tidak mungkin, karena Rasulullah sudah mengatakan kalian berpecah belah. Tapi kita tidak setuju, kita tidak mau. Dan jalan untuk menghindari perpecahan itu adalah kembali kepada jalan Rasulullah. Tidak kemudian mencari jalan-jalan pertemuan, tidak bisa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan seluruh manusia, karena makanya seluruh manusia harus ikut suri tauladan itu, baru mereka bisa bersatu. Dan Rasulullah sudah katakan, tidak, kita tidak setuju dengan perpecahan. Kita tidak setuju, kita tidak mau, kita sedih melihat perpecahan yang ada di tengah kaum muslimin, di tubuh kaum muslimin. Dan kita tidak bisa hindari, karena ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di Indonesia saja, dalam salah sebuah ungkapan dari mantan Majelis Ulama Indonesia untuk Riau, saya baca dalam beberapa artikel beliau, beliau mengatakan bahwa, saya baca dalam salah satu artikel beliau di koran, beliau katakan lebih daripada 250 aliran sesat yang ada di Indonesia itu yang sudah mendapat stempel sesat dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang sudah mendapat sertifikat sesat ada 250 gitu. Yang belum dapat sertifikat bakal nyusul. Bagaimana kita akan menyatukan seluruhnya itu? Kenapa upaya kita menyatukan seluruhnya itu? Menjadi sebuah jasad yang satu, yang saling tolong-menolong, yang saling bahu-membahu. Tapi kita berbuatlah maksimal. Paling tidak kita bersatu di atas agama Islam. Paling tidak kita bersatu dan mengajak bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita usahakan kepada arah yang seperti itu. Ketika kaum muslimin menderita, kita seharusnya merasakan penderitaan mereka. Ketika kaum muslimin terzolimi, kita harusnya juga, dia orang Islam, saya juga merasa terzolimi. Kemudian kita bantu dia dengan doa, kita bantu dia dengan harta kita, dengan infak dan sedekah kita. Kita bahu membahu di atas menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah dengan begitu kita merealisasikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya mukmin bagi mukmin yang lain itu bagikan satu jasad. Dengan cara yang seperti itu, tapi dengan cara menyatukan seluruhnya bagikan satu jasad. Kalau itu yang ingin diinginkan oleh Bapak yang bertanya melalui SMS, saya enggak tahu jalan lain untuk melaksanakannya, karena saya menemukan di dalam hadis Nabi bahwa ini mesti kita jalani walaupun kita tidak setuju. Wallahu a'lam.